السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الإمام البخاري رحمه الله mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Al-Husain dari Abdullah bin Buraidah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ya'mar bahwasanya Al-Aswad Abul Aswad Ad-Daili menceritakan kepadanya bahwasanya beliau mendengar Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa ratattat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Janganlah seseorang menggelari orang yang lain dengan kefasikan. Janganlah seseorang ya memvonis orang lain dengan kefasikan. Wala yarmihi bil kufri, dan jangan pula menuduhnya memvonisnya dengan kekufuran. Illar taddad alaih, kecuali akan kembali atasnya. Illam yakun sahibu kadhalik, kalau yang dituduh tadi ya tidak demikian. Kalau yang dituduh fasik bukan fasik, yang dituduh kafir tidak kafir, maka akan kembali kepada si penuduh. Al-fusuq khawna fi dinazakumullah wal khuruj min ahkami syar'i wa huwa akbar min lisan syar'i min al-ma'asi. Fasik adalah keluar dari hukum syariat atau keluar dari ketaatan. Dan ini lebih besar daripada istilah maksiat. Ya, lebih besar dari sekedar istilah maksiat. Ya. Tingkatannya kefasikan itu lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan. Ya. Kemudian illa raddat alaihi illa rajat alaihi, kecuali tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tadi akan kembali kepada penuduh. Wal ma'na anna man qala li akhi lil akhir ya fasik aw qala lahu anta kafir Yaitu barang siapa yang mengatakan bagi orang lain wahai fasik atau mengatakan kepada orang lain wahai kafir, fa illam yakun kama qala kana alqatilu qailuhu wal mustahiqqu lil wasl madhkuri. Kalau yang dituduh itu tidak demikian sifatnya, maka yang lebih berhak fasik atau kufur adalah si penuduhnya. Wa in kana kama qala lam yalji ilahi bisyai. Kalau ternyata memang yang dituduh tadi memang benar-benar fasik atau kafir, maka tidak kembali kepada si penuduh. Lakinnahu yakunu asiman fi surati qawlihi lahu ya fasik. Akan tetapi, ya, dia tercela karena terburu-buru memanggil orang lain dengan fasik. Lakin fi hadhihi surah tafsilun, akan tetapi pada bentuk ini ada perincian. Ya. In qasada nushahu wa qasada nusha ghairi fihi bi bayan hal ijaza. Kalau dia maksudnya untuk menasehati atau untuk menasehati orang lain, maka ini boleh. Tapi wa in qasada ta'yiru wa syuhratu bidzalik wa qasada mahdha adahu lam yajuz. Tapi kalau hanya untuk sekedar mencela, hanya sekedar ingin dikenal orang, maka ini tidak boleh. Li'annahu ma'murun bisidq, dikarenakan secara asalnya kalau kita lihat orang lain berbuat dosa, itu kita nasihati dan kita tutupi dosanya. Bukan malah kita bongkar dan ungkapkan. Kecuali kalau dosa-dosa tersebut ini membahayakan orang lain. Ya, kalau ada orang lagi mabuk, ya kita tutupi, ya kita tutupi. Kemudian kalau sadar kita nasihati. Tapi kalau ada pengedar narkoba, kira-kira kita tutupi apa kita laporkan polisi? Laporkan polisi. Sama-sama dosa. Tetapi kalau yang mabok itu mungkin dosanya bagi diri dia sendiri, ya. Tapi kalau yang namanya pengedar narkoba itu dosanya bisa bagi yang lainnya, merusak yang lainnya. Maka ini ada perbedaan tentunya. Famahma amkanahu dzalik birrifqi la yajuzu lahu ay yaf'aluhu bil'unfi. Intinya, secara asal ketika kita menasehati itu harus dengan lembut. Jangan dengan kasar. Li'annahu qad yakunu sababan li'ighra'ihi wa israrihi 'ala dzalikal fisq, karena terkadang nasihat yang kasar itu justru membawa pelaku dosa tadi terus di atas perbuatan dosa. Karena cara menasihati kita itu cara yang kasar, cara yang kaku. Maka justru yang tadi dinasehati, inginnya dinasehati, justru malah mental dan bertahan di atas kemaksiatannya. La siyama in kana al-amiru dunal ma'mur fil manzilah. Apalagi kalau orang yang menasehati itu di bawah kedudukannya, kastanya, jabatannya, itu di bawah orang yang menasehati. Biasanya orang yang dinasehati ini akan gengsi. Kalau yang ngomong itu pangkatnya lebih bawah, ekonominya lebih di bawah. Ya. Fa innahu idza aghladha lahu fil kalam, karena kalau seorang penasehat keras dalam ucapan, lajahu wa fi tughyanihi wa fusuqihi, maka itu akan membuat yang dinasehati justru semakin fasik, justru semakin melampaui batas. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ada kisah sebagian ahli ilmu yang dia duduk di sebagian dari rumahnya. Kemudian anaknya itu duduk di pintu rumah. Ya, kemudian si anak itu mendengar, ya, ada seorang mengatakan, ayahnya ini mendengarkan anak ini mengatakan, ihsa kalba ibna kal, ya, celaka engkau, maaf ya, anjing anak anjing. Jadi ada seorang alim lagi duduk di ruangan, anaknya lagi depan rumah. Kemudian tiba-tiba anaknya ngomongnya, istilahnya celaka, dasar anjing, anak anjing. Qala lahu Mayham. Ya. Kemudian ayah tadi atau sang alim tadi mengatakan, "Mahyam, Mahyam. Berhenti, jangan ucapkan seperti itu. Enggak boleh, enggak boleh." Faqala ya abati innama huwa kalbun. Fajajartuhu. Kemudian si anak mengatakan, "Ya ayah, itu kan cuma anjing. Aku sedang usir dia." Faqala innama yamahi an yakuna dhalika 'ala sabil at-tanaqqus hatta law kana kalban. Ya. Kata ayahnya seorang alim, sepantasnya kalau kamu mau mengusir hewan sekalipun, itu jangan merendahkan hewan tadi. Walaupun dia benar-benar anjing. Ibaratnya kalau ngusir gak usah dipentung lah. Kecuali kalau dia menyerang, kita bisa mempertahankan diri. Tapi kalau sekedar ngusir saja, tinggal bisnis, gak usah dicelak-celak. Ya. Intinya adalah seorang muslim, aful lisan, menjaga kehormatan lisan. Menjaga kehormatan lisan. Ya. La yalahu lisanu fil qadurat, jangan dia kotori lisannya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Walaupun mengucapkan terhadap hewan, anjing dan babi. Kemudian mengatakan anjing dengan sebutan yang agak kasar. Itu jangan kotori lisan kita dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya, al-muslim ya'ifu lisanah an 'ala ay yatakallama bil kalimatil awra. Seorang muslim menjaga lisannya, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tabuh untuk didengar. Ya, kalau sudah kadung, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la ya'tada lisanu al-hujra min al-qaul. Ya, supaya lisannya itu tidak terbiasa dengan ucapan-ucapan yang kasar. Hada amrun malhum. Ya, ini perkara yang harus kita perhatikan. Fa'inal insan idan falata lisanuh. Karena seorang manusia kalau tergelincir lisannya, faqallama yastati'u ba'du illa ila man Allah 'alaihi bimannatihi ayajma'a 'ala lisanihi nadhafata lisanihi. Karena ketika seseorang sudah terbiasa bicara jelek, bicara kotor, maka akan sulit bagi dia untuk berbicara bersih, berbicara baik. Kalau lisan ini sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang jelek, kasar, maka akan sulit, akan keluh lisan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan santun. Sebagaimana sebuah lisan yang terbiasa santun, terbiasa sopan, akan tabuh untuk mengucapkan ya, kalimat-kalimat yang saruh, kalimat-kalimat yang jelek, yang tidak sopan. Fayambaghi 'alal insani ayu'awwida lisanahu al-hasan min al-kalami wa an la yu'awwida lisanahu al-hujra minhu. Sepantasnya bagi seorang manusia untuk melatih lisannya berkata baik dan jangan membiasakan lisannya berkata jelek. Ya. Dalam riwayat lain, dalam hadis yang sama, وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهِ. Siapa yang memanggil orang dengan kafir atau musuh Allah, ya aduwa Allah, maka akan kembali kepadanya ucapan tersebut. Ya, إِلَّا تَدَّتْ عَلَيْهِ, kecuali akan kembali ucapan tersebut atas penuduhnya. Jika yang dituduh tadi bukan musuh Allah, bukan fasik, bukan kafir. Ya. وَمَعْنَهُ, makna kembali kepadanya, ada dua pendapat. Yang pertama, raja'at alaihi naqisatuhu li akhi wa ma'siyatu takfiri hadzal ba's. Yaitu akan kembali kekurangan yang pada saudaranya atau kemaksiatan atau kekufuran pada saudaranya, itu akan kembali kepada dia dosanya. Dosanya akan diberikan kepada si pelaku. Ada yang mengatakan yukhsha alaihi ayyaula bihi dhalika ilal kufr. Yaitu makna yang kedua, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada kekufuran. Karena qil sebagaimana dikatakan al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu posnya kekufuran. Istilahnya kurirnya kekufuran. Dari kemaksiatan akan mudah untuk berbuat kekufuran. Wa yakhafu 'ala man adamaha wa asarra 'alaiha su'ul khatimah. Maka sangat dikhawatirkan orang yang terbiasa mencela, menghina, memaki dan terus di atasnya, maka dikhawatirkan dia su'ul khatimah. Ya. Nauzubillahi minzalik. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah wa bisanadi an Abi Dzar, dan dengan sanad dari Abi Dzar, sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafara. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya dalam keadaan dia tahu, faqad kafara, sungguh dia telah kufur, kufur nikmat. Wa man idda'a qauman laisa huwa minhum falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang memasukkan kaum yang bukan dari golongan mereka, ya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala 'aduwwullah wa laysa kadzalika illa harat 'alaihi. Siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau musuh Allah padahal tidak demikian keadaannya, kecuali akan kembali tuduhan tadi kepada si penuduh. Wal makna daripada hadis ini, wal halu annahu ya'lamu annahu qad idda'a li ghairi abih wa anna man idda'a ilaihi laisa bi abih. Yaitu keadaan orang yang mengaku keturunannya seseorang dalam keadaan dia tahu orang tersebut bukan orang tuanya. Ya, maka kalau dia sengaja menisbahkan dirinya kepada bukan orang tuanya, maka dia kufur. Kufur nikmat maksudnya. Wa innama quyida bidzalik li'anna al-ithma yattabi'u al-ilma. Kenapa perlu disampaikan? Karena kejelekan tadi bagi orang yang mengetahui. Kalau tidak tahu, ya di luar kemampuan dia. Ya, di luar kemampuan. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam masalah kefasikan atau kekufuran, di sini ada pembahasan akidah, yaitu mengenai madhab ahli sunnati wal jamaah. Anna fusaqa ahlil millah laisu mukhalladina finnar. Bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan kaum muslimin, mereka tidak akan kekal di neraka. Jadi dosa di bawah kesyirikan, ya. Berbeda dengan perkataan orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Sehingga mereka akan mengkafirkan, ya contohnya pemerintah-pemerintah yang mereka anggap telah berbuat dosa besar. Misalkan dianggap zolim, korupsi, KKN misalkan. Maka mereka akan kafirkan. Karena menurut mereka itu dosa besar, dan menurut mereka dosa besar di bawah kesyirikan sudah tingkatannya kufur, keluar dari agama. Itu adalah keyakinannya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya orang, seorang dulunya muslim kemudian dia berbuat maksiat, dia tahu itu maksiat tapi karena hawa nafsu dia lakukan, maka dia bukan kafir dan tidak kekal di neraka. Tetapi pula laisu kamilina fid din wal iman, tetapi orang tersebut bukan orang yang sempurna dalam agamanya, bukan sempurna dalam Islamnya. Berbeda dengan orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu mereka mengatakan kalau orang sudah menyatakan syahadat, maka imannya itu sempurna seperti imannya malaikat. Ini jelas-jelas salah. Ya, jelas-jelas salah. Ya. Bal lahum hasanatun wa sayyi'atun yastahiquna biha al-iqabah. Bahkan yang namanya manusia, mereka memiliki kebaikan, memiliki keburukan, dan masing-masing akan berhak mendapatkan ya balasannya. Kalau dosa ya berhak mendapatkan neraka, siksa di neraka. Dan kalau mendapatkan apa melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan pahala. Sehingga kata Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang yang fasik, dia muslim ngakunya tapi dia berbuat dosa, maka dikatakan mukminun bi imanih fasikun bi kabiratih. Dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Misalkan dia muslim tapi mabuk, ya muslim tapi zina, tapi dia masih muslim. Kalau ditanya muslim sholat. Si bagaimana kita katakan dia, ya dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan kedosa besarnya. Berbeda dengan orang-orang murjiah. Orang murjiah itu dosanya kayak apapun itu tidak akan mempengaruhi iman. Sehingga ini biasanya kalau zaman sekarang muncul pada orang-orang sufi. Mereka banyak melakukan ya perbuatan-perbuatan mungkar, tetapi mereka sangka telah diampuni dosa-dosanya. Bahkan mengaku dirinya masuk surga. Bahkan ada seorang tokoh sufi yang dia mengatakan kepada muridnya, kalau nanti saya mati, ya kalian kalau selama hidup kalian itu bisa datang kepadaku memintakan doa. Nanti kalau aku mati datanglah ke kuburan itu. Jadi dia itu pede bahwasanya dia itu masuk surga. Nah ini adalah dampak-dampak daripada akidah murjiah. Nah, kemudian yang perlu disampaikan pula dalam masalah ini, nahnu la nashhadu li ahadin bi jannah wa la nar illa man shahida lahu an-nabi al-mukhtar. Kami tidak mempersaksikan orang itu masuk surga atau neraka kecuali yang memang Rasulullah itu telah menetapkannya. Ya. Adapun nususul wa'id, ayat-ayat ancaman itu umum. Ya. Misalkan kita melihat ada seorang melakukan riba. Ancaman riba kan neraka. Maka jangan kita katakan kamu di neraka. Kenapa? Karena kamu pelaku riba. Kalimatnya jangan seperti itu. Kalimatnya adalah berhentilah dari riba. Karena riba itu diancam neraka. Dan seterusnya. Ya, jadi paham ya ini. Ini perbedaan kalimatnya yang harus kita tahu. Siapa yang salah nanti akan akibatnya fatal. Nah, sehingga dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang namanya wa'id, ancaman, maka ancaman secara umum. Ya. Kemudian, faedah daripada hadis ini, yang pertama, tahrimu al-intifa minan nasab al-ma'ruf wa tahrimul iddia' ila ghairih. Haramnya mengingkari nasab dia, mengingkari nasab diri dia sendiri. Dan haramnya menisbahkan nasab kepada selain ayahnya. Ya, misalkan karena dia pengen jadi orang mulia, dia bayar 200 juta atau 500 juta untuk beli nasab. Ya. Ngakunya nasab Ahlul Bait, padahal wajahnya wajah Jawa, hidungnya pesek, masa Ahlul Bait? Dari wajah saja kan udah, ya ini wajah-wajah Jawa ini, masa ngakunya ngaku ya Ahlul Bait, keturunan Husain dan seterusnya. Ini kan rancu. Ya. Yang kedua, jawazu itlaqi lafdil kufri 'alal ma'asi liqasdi zajri min ghairi tawjihi kalimatil kafir ila syakhsin muayyan. Yaitu terkadang boleh menyebutkan kemaksiatan itu sebagai kekufuran tanpa dimaksudkan untuk mengkafirkan personal-personalnya. Dan maknanya bukan kafir yang keluar dari agama, tetapi kafir amal atau kufur amal atau kufur ya azhar yang tidak keluar dari agama. Tapi dikatakan sebagai kufur untuk menunjukkan besarnya dosa tadi. Misalkan dosa yang bukan kufur tapi disebut kufur karena itu kufur nikmat. Ya salah satunya adalah tadi, yaitu yang menisbahkan bukan kepada ayahnya, di antara punya adalah riba. Riba itu disebut kufur. Tetapi ulama sepakat kekufuran ini bukan kufur keluar dari agama. Tapi kekufurannya itu kekufuran apa namanya? Kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Umar. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Adi ibn Thabit, qala sami'tu Sulaiman ibn Surad rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Umar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Adi ibn Thabit. Beliau mengatakan aku mendengar Sulaiman ibn Surat rajulan min ashabin Nabi, ya, yaitu seseorang dari kalangan sahabat Nabi. Qala, beliau mengatakan, istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada dua orang yang saling mencela, yang sangat marah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukanya merah, marah. Fashtadda ghadabuhu. Sangat marah wajah beliau, hatta fakhawajuhu wa taghayyar. Sampai wajahnya begitu muram, berubah memerah. Mengerikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang menyaksikan dua orang tadi yang sedang bertikai dan apa padu tukaran begitu ya, saling mencela, saking marahnya wajahnya memerah, berubah muram durja. Maka Nabi melihat itu mengatakan, "Inna la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu." Sungguh aku punya sebuah kalimat, tahu sebuah kalimat. Kalaulah dia ucapkan kalimat tersebut, akan hilang apa yang dia dapati dari kemarahan. Fantalaqa ilaihi rajul fa akhbarahu biqaulin nabi. Maka pergilah seseorang kepada orang tadi dan dikabarkan mengenai sabda Nabi tadi. Wa qala, dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi mengajarkan ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu akan menghilangkan amarah. Ya. Itu akan menghilangkan amarah. Dan para sahabat itu orang mulia. Ketika dinasehati untuk jangan marah, untuk berlindung kepada Allah, ta'awudz, maka mereka pun langsung menuruti. Ya. Langsung tunduk. Ya, dengan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kalimat istabba dalam hadis ini dari kalimat sab. Yaitu syatamu ahaduhuma al-akhar. Syatama ahaduhuma al-akhar. Ketika ya satu sama lain itu saling mencela, saling menghina, saling memaki, saling padu. Ya. Mengetahui demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tahu sebuah kalimat ini, la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Aku tahu sebuah kalimat kalaulah diucapkan oleh orang yang emosi tadi, niscaya akan hilang emosi mereka. Niscaya akan hilang emosi dia. Karena orang yang emosi itu tidak bisa mengendalikan diri. Semakin dituruti, yang keluar itu kadang di luar dugaan. Sikap yang ditimbulkan pun di luar dugaan. Itu orang-orang emosi. Maka untuk memutus emosi tersebut adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah. Ikhwana fi din azakumullah. Di dalam riwayat lain, ya, di dalam riwayat lain, ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ausi, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan engkau mudah marah. Kala orang tadi mengatakan, "Ausi dinasihati aku wahai Rasul." Kala la takhzab, jangan kau marah. Walam yazidhu bil wasiyah ala la takhzab. Di mana senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahi atas kalimat wasiatnya kecuali cuma kalimat la takhzab. La takhzab. La takhzab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Karena yang namanya amarah adalah aslu syar, pangkal dari semua kejelekan. Dan seseorang tidak dianggap sebagai orang hebat sampai dia bisa menahan amarahnya. Laisa surah bisurmah, bukan orang yang hebat, orang yang gagah itu bukan orang yang emosian, yang ngamukan, bukan. Innama sur'ah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanyalah orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang gagah, orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Marah itu sifat tabii ya, sifat manusiawi itu pemarah, ada marahnya. Nabi pun pernah marah, tapi marahnya itu marah-marah yang sesuai. Dan manusia itu normal marah. Marah itu normal. Ada yang menyakiti kita, marah, normal. Ada yang menyinggung kita, kita marah, normal. Yang diinginkan dalam syariat ini adalah kendalikan itu marah. Hentikan itu marah. Jangan dipelihara itu marah. Caranya bagaimana? Ta'awwad. Berlindung pada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena yang namanya amarah itu bagaikan api. Ya, harus disiram. Amarah itu syaitan menguat, maka perlu diputus jalan syaitan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting ma'asyiral muslimin, karena yang namanya al-ghadab aslu kulli syarr. Kemarahan adalah pangkal segala sesuatu kejelekan. Kalau seorang itu marah, ucapannya la yu'tabar. Ucapannya tidak bisa dijadikan sandar. Misal, lagi jadi hakim mengatasi pertikaian dua pihak, tapi dia marah. Nah, maka tidak sah keputusannya. Ya. Maka emosi-emosi seperti itu, hendaknya kita sebagai manusia itu harus mengendalikannya. Bukan menghilangkannya, karena manusia itu gak bisa menghilangkan sedih, menghilangkan marah, menghilangkan bingung. Itu sifat manusiawi. Naluri manusia itu tertanam seperti itu. Emosi, sedih, itu manusiawi. Tetapi yang penting adalah di kalimat la takhzab, jangan marah, artinya apa? Jangan diteruskan itu marahnya. Jangan dipelihara itu marahnya. Ya, bahkan putuslah amarah tersebut. Dengan ta'awud. Jangan seperti orang awam. Kalau marah itu dilampiaskan. Karena kalau tidak dilampiaskan jadi penyakit. Justru penyakitnya itu dilampiaskan itu jadi penyakit. Ya. Harus diputus semua ya perkara-perkara yang amarah tersebut. Karena orang yang melakukan tindakan dengan amarah itu cuma nyesal di kemudian hari. Maka untuk supaya menahan amarah, yang pertama saat itu, saat marah, segera ta'awud billah, berlindung kepada Allah. Supaya ketika marah itu terkendali. Ya. Yang kedua, berlatihlah menjadi orang yang sabar. Sabar itu habsun nafs. Menahan diri. Menahan lisan, menahan tangan. Kalau lagi marah, lisannya dikendalikan. Kalau lagi marah, tangannya dikendalikan. Ya, ini sangat penting bagi kita semuanya. Diambil dari hadis ini, bayanu anal isti'adzata billahi ta'ala minasyaitonir rajim yuzilu wahajal ghadab wa tuhmidu thawaranad dam. Kama qala la dhahaba anhu alladhi yajid. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya meminta perlindungan kepada Allah dari jahatnya syaitan yang terkutuk, yaitu ta'awud, yuzilu wahajil khotob. Ini akan menghilangkan, minimalnya mengurangi bara api amarah. Api amarah itu akan padam dengan ta'awud. Wa tuhmidu thawaran dam, dan akan mendinginkan panasnya darah, tingginya tensi darah. Ya. Sama qala dhahaba anhu alladhi yajid, sebagaimana Nabi mengatakan akan hilang darinya apa yang dia dapati, itu tensi marah, tensinya tinggi. Lagi marah. Ya. Oleh karena itu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menerangkan hadis ini, wa akhliq li hadha al-ma'mur ay yakuna kafiran aw munafiqan aghlaba 'alayhi al-ghadab hatta akhrajahu min hadd al-i'tidal. Dan bahkan orang yang lagi marah itu dengan kemarahannya dia bisa menjadi kafir, bisa menjadi munafik dalam ucapan, misalkan suruh sabar, sabar, sabar apa? Ini kalimat bahaya. Suruh isbir ya akhi, sabar, sabar, sabar apa? Ada permangan sabar, tapi gitu kadang orang marah kan. Emang sabar mengenyangkan, itu kalimat luar biasa loh itu. Hati-hati. Sehingga terkadang orang yang marah itu bisa terjatuh dalam kekufuran atau kemunafikan bahkan. Hati-hati. Ketika ghalaba 'alaihi al-ghadab, qad yakunu kafiran aw munafiqan. Orang kalau sudah emosinya tingkat tinggi, terkalahkan oleh emosinya, bisa terjatuh dalam kekufuran atau kemunafikan. Seperti seorang wanita yang dinasehati, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau dan bersabarlah wahai wanita, yang nangis di atas kuburan. Maka wanita tadi mengatakan, ilaika anni, pergi kamu dariku, ngusir Rasul, kemunafikan, kefasikan. Fa innaka la ta'lam ma asabani, kamu enggak tahu apa yang menimpaku. Kamu enggak tahu sakitnya diriku. Sakit hati ini. Kamu enggak tahu, dinasehati jawabnya, kamu enggak tahu sih saya sakit. Hati ini sakit. Ya, susah. Maka ketika ada orang marah itu enggak usah banyak ucapan sama mereka. Tapi cukup isbir. Isbir. Ittaqillah wasbir. Ta'awud. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang marah, semakin kita gelidikin, ya sudah. Semakin meledak-ledak. Hatta akhrajahu min haddil i'tidal. Bisa-bisa orang itu keluar dari kewarasan. Dari keinsofan. Dari akal sehat bisa keluar. Enggak bisa berpikir secara jernih. Wa qad yakunul awwal arjah li'annahu rafadha nusha Rasulillah. Terkadang bahkan bisa terjatuh kepada kekafiran dan munafikan. Ini sangat banyak terjadi karena menolak nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendapati orang marah, kita sampaikan hadis, marah. Cukup. Karena khawatirnya menolak itu hadis. Maka kalimat yang perlu kita sampaikan adalah isbir, isbir, isbir. Sabar, sabar, sabar. La takhdab, jangan marah. Masih ta'awud billah. Berlindung kepada Allah. Kalau masih marah lagi, ya sudah, diam saja. Khawatirnya ketika kita banyak bicara, justru apa? Semakin emosi, semakin marah. Ingat, yang namanya kesabaran itu bila ghayah, tanpa ujung. Kadang orang sekarang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Ya ada. Kesabaran itu ada tempatnya, iya. kapan kita harus menahan diri, kapan kita tidak menahan diri. Itu ada tempatnya. Tapi kalau makna sabar ada batasnya dengan pengertian cukup sekali dua kali setelah itu sudah, ya itu bukan kesabaran, ya itu bukan kesabaran. Seperti kita ketika menasehatin orang itu jangan saya sudah sampaikan nasihat sekali dua kali tiga kali selesai, bukan begitu. Ya sebagaimana kita pun butuh waktu ketika dinasehati. Maka kita ketika nasehatin orang pun kasih waktu, kasih uzur. Yang penting kita sudah sampaikan nasihat dengan baik, kita kasih uzur. Semoga nanti berubah, semoga jadi baik. Jangan seketika itu, karena kalau seketika itu dia posisinya lagi marah, lagi tersinggung, pikiran itu nggak bisa jernih dalam berpikir, ya nggak bisa jernih. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga lah ya juzu takhirul bayan an waktil hajah. Nggak boleh mengakhirkan sebuah keterangan, penjelasan ketika dibutuhkan. Nah, tadi sahabat yang mendengar sabda Nabi, ketika melihat ada orang yang sedang marah tadi, langsung menyampaikan. Aku mendengar Nabi mengatakan demikian, untuk berta'awun. Dan orang yang marah tadi pun, ya, karena itu ucapan Nabi, berusaha untuk mengikuti. Dalam riwayat lain, ada yang tidak mengikuti. Intinya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Al-ghadab itu keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu hubungannya dengan perasaan. Kalau perasaan itu enggak punya ukuran. Perasaan itu tidak punya ukuran. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan, ya tidak akan pernah tahu. Karena perasaan tidak terdengar, tidak terlihat, tidak tercium, dan tidak terukur perasaan itu. Tapi yang ada, kalau ada orang emosi, nasihati, istirahat, sabar, ta'awud billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Kalau dibalik loh kamu aja enggak pernah, kamu jom pemarah dan seterusnya itu beda urusan. Artinya bukan sebuah syarat kita mendakwai seseorang, kita harus sempurna dulu, itu enggak. Kalau seperti itu enggak ada nasihat nanti. Misalkan anak nasihatin antum sabar, oh kamu aja enggak sabar, selesai sudah, enggak ada orang nasihat. Bertakwa akhir, oh kamu aja belum bertakwa, takwa dulu kamu baru ngomong takwa. Akhirnya enggak ada yang ngomong takwa. Karena kita enggak ada yang takwa sempurna. Ya. Jadi yang namanya amar ma'ruf itu tidak dipersyaratkan kita telah sempurna dulu dalam menjalankannya. Bahkan ada kaidah di kalangan para ulama, misalkan ada dua orang mabuk. Kan sama-sama maksiatnya. Maka ada kewajiban dari dua belah pihak itu untuk mengingkari, untuk menasehati. Kan lagi mabuk, iya tapi dia melihat kemungkaran, ada kewajiban mengingkari. Sehingga yang lagi mabuk, kamu jangan mabuk. Lah kamu benar lagi mabuk? Ya itu beda urusan. Kalau urusan mabuk, urusan saya, dosanya dengan Allah. Tapi saya melihat Anda mabuk, kamu jangan mabuk. Saya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Memang demikian. Jadi orang yang bermaksiat bersama itu dosanya dobel. Dosanya dia dan dosa mendiamkan kemungkaran. Nah, ini penting. Yang keempat, dalilun ala tahrimi tabadulis sab bainal muslimin. Dalil haramnya saling mencela di antara kaum muslimin. Wa taharisuhu bainal muslimin, haram memecah belah kaum muslimin. Ya. Yang kelima, dalilun ala anna jawabil ghadab dawa'il ghadab alla wa huwa al isti'adzah billah. Dalil bahwasanya obat dari amarah adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dalilun ala anna man 'urida 'alaihi al-haqq min ahli al-'ilmi farafadahu ba'da ma tabayyana qad 'arrada nafsahu li khatarin 'azimin. Dalil siapa yang disampaikan kebenaran kepadanya kemudian dia tolak, maka dia berada di sebuah keadaan yang sangat berbahaya. Dan terkadang keadaan bahaya tersebut disebabkan oleh amarah dan emosi. Maka intinya, kalau kita marah, karena marah itu sifat tabiiyah manusia, kita nggak bisa menghindari marah. Yang pertama ta'awud. Yang kedua sabar. Artinya kita tahan, jangan berucap kecuali yang baik. Jangan melakukan kecuali yang baik. Itu penting. Karena kalau sudah terlontar, nanti muncul kalimat-kalimat yang lain buruk. Ya. Nah ini adalah faedah terkait tentang amarah dan emosi. Ya, hendaknya kita bisa mengendalikan diri. Dan sekali lagi, ya, yang namanya menasehati, itu kalau bisa dengan baik. Harus melihat pada orang yang sedang dinasehati ini bagaimana. Kalau ternyata dinasehati malah tambah marah, mendingan kita ngomongnya sabar, ta'awud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ta'awud ibaratnya lagi membara apinya ya disiram. Kalau lagi berapi disiul-siul, ditiup-tiup, ya sudah, membara sudah, semakin besar apinya. Nah, tolong dikumandangkan azan terlebih dahulu. Na'azakumullah. Sekarang bab ma lam yuwajihin nasa bikalami. Ma lam yuwajihin nas bikalami. Itu bab apa-apa yang tidak perlu untuk ya menghadapi manusia dengan ucapannya, yaitu tidak terlalu banyak mengomentari ucapan-ucapan manusia terhadap kita. Haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Muslim Al-Masruq telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq. Beliau mengatakan qalat Aisyah. Aisyah mengatakan sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Tarakhasa fihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Ada mengatakan membuat ini pekerja. Ada yang mengatakan sana'a. Sini adalah maksudnya Rasulullah itu melakukan perkara-perkara dunia. Dari makan, minum, atau menikah. Fanazzahahu anhu qaumun. Tapi sebagian orang menganggap dirinya suci, bersih, dan tidak mau melakukannya. Tidak mau ya makan-makan padahal halal, tidak mau minum perkara tersebut padahal halal, dan tidak mau menikah. Fabalo hadzalika nabi, maka berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khotoba, maka beliau pun berkhutbah. Fa hamidallaha, kemudian memuji Allah. Tsumma qal, dan mengatakan mabalu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai' asna'u. Ada apa itu orang-orang yang mereka membersihkan diri dari perkara yang aku melakukannya. Nabi saja melakukannya, kok dia tidak mau melakukannya, menganggap itu kurang bagus. Padahal Nabi melakukannya. Qawalladhi inni la'alamuhum billah, sungguh demi Allah, aku ini lebih tahu tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyatan, dan sungguh aku itu yang paling takut kepada Allah. Di dalam hadis ini, qonafidinazakumullah, maksud daripada nazahu anhu qaum, yang menganggap, sebagian orang itu menganggapnya itu perkara yang kurang afdal, yunafil kamal, dianggap mengurangi kesempurnaan. Kemudian mereka pun meninggalkannya, tidak mau menikah, tidak mau makan daging misalkan. Ya, kalau seperti itu ya, seperti rohbani atau seperti orang umat apa orang-orang Buddha seperti itu. Ya. Di dalam hadis ini, qala fi dinasakumullah, bayanu annal khayra fil ittiba'. Bahwasanya yang namanya kebaikan itu dengan mengikuti Rasul. Sawa'un kana al ittiba' fil rukhsah aw fil azimah. Baik itu mengikuti Rasul dalam perkara rukhsah yang dibolehkan atau azimah perkara yang harus dikerjakan. Fasti'malu rukhsah biqasdil ittiba' fil mahalli alladhi waradat aula min isti'malil azimah fi. Maka mengambil rukhsah dengan maksud mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih utama dibandingkan dia tidak menggunakannya. Sehingga kalau kita makan daging, niatnya itu mengikuti sunnah, itu lebih baik dibandingkan kita gak makan daging. Ya. Kalau kita ada sebuah hadis, khadbut ta'am ila Rasulullah s.a.w. al-khal, makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah cuka, wal khubus, dan roti. Jadi roti, tutul cuka, colet cuka, makan. Itu makanan Rasul seringnya begitu. Kata perawi hadis tersebut, setelah itu aku mencintai dan menyukai cuka. Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi cukanya orang Arab itu kayak apa ya? Apakah cuka seperti di sini ya? Intinya cuka orang Arab kayak apa nih? Tapi terjemahannya memang cuka. Cuka, sebuah apa? Cairan yang terbuat dari apa tuh? Perasan, perasan. Misalkan cuka apel kan ya. Maksudnya perasan daripada apel yang telah terfermentasi. Tapi belum sampai tingkatan pada alkohol. Namanya cuka. Kalau di sini kita cukanya cuka apa? Cuka asem ya. Ya. Cukanya cuka apa tuh? Yang asem biasanya ya. Yang dari asem-asem itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Misalkan kita mengambil rukhsah berbuka saat apa namanya? Mereka ingin beramal lebih daripada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man rahiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Bukan golonganku. Dari hadis ini, khana fi dinazakumullah. Ada beberapa faedah. Yang pertama, faedah yang pertama dari faedah ini tadi sudah ya, bahwasanya al-ittiba khairun. Ittiba' fi rukhsah khairun ya fil fi'l azimah. Mengikuti dalam rukhsah itu lebih utama dibandingkan melaksanakan tapi itu bukan rukhsah, memaksakan untuk melaksanakan. Faedah yang kedua, al-iqtida' bir rasul wan nahyu 'anil ta'ammuq fil ibadah wa dhammu tanazzuhi fil 'anil mubah syakkan fi ibadah fi ibah. Larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berlebih-lebihan dalam ibadah, berlebih-lebihan dari ibadah. Wong puasa maksimal Dawud ini puasanya setahun. Ya, sholat sunnah misalkan pada duhur maksimal 2 rakaat, 4 rakaat maksimal. Dia sholatnya 12 rakaat pada duhur. Ini berlebihan. Ya, berlebihan. Kemudian yang ketiga. Al-ghadabu inda intihaki hurmati syari'i. Hendaknya kita marah ketika ada syariat yang dilanggar. Nah ini yang penting. Tadi kan telah disinggung, kita jangan mudah marah. Tapi kita katakan ada tempat-tempat yang patut kita marah. Yaitu ketika syariat itu dilanggar, kita marah. Kita marah. Jadi marahnya itu ketika syariat dilanggar, sunnah diingkari, bid'ah dihidupkan, maka itu kita marah. Itu marah yang syar'i, marah yang dapat pahala. Itu pun marah yang terkendali. Bukan marah yang tidak terkendali. Ya, misalkan ada orang yang tidak mengamalkan sunnah, cela-cela. Ya, dimaki-maki. Ini tidak demikian ya, para fidinasukumullah. Jadi marah itu ada tempatnya. Yang keempat, husnul muasyarah indal mau'idhah. Bi irsali ta'zir wal inkar fil jami' wa talafuz bidzalik. Bagusnya hendaknya kita memiliki kebagusan dalam berinteraksi. Khususnya ketika memberikan nasihat. Kita harus pintar-pintar memilih, ya, pintar-pintar menasehati. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit mentak, itu jangan. Kita harus bagus di dalam berinteraksi, di dalam bersikap. Yang kelima, bayanu annal qurba ilallah sababul liziyadatil ilmi wa syiddati khasyyatih. Penjelasan bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah ini sebab akan bertambahnya ilmu dan bertambahnya ketakutan pada Allah. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu mengikuti perkara-perkara yang disyariatkan, yang disunahkan. Kita ikuti. Itu akan menambahkan ilmu dan akan menambahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, dzikrul insani nafsahu bil khair wa thana'uhu 'alaiha idza ihtaja ila dzalik. Boleh seseorang itu memuji dirinya ketika memang dibutuhkan. Misalkan ada orang yang enggak tahu, ingin kita ajari. Saya itu tahu, saya mau ajari kamu. Boleh. Saya itu sudah belajar. Ya misalkan ngajar Zulmiyah. Saya sudah belajar Zulmiyah. Saya mau ajari kamu. Atau saya itu lulusan pondok. Ya, ingin mengajarkan gitu. Nah, kadang ada kalanya kita itu menyebutkan kelebihan diri kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang. Ya. Untuk memberitahu kepada orang. Ketika dibutuhkan boleh. Ya. Ketika dibutuhkan, maka boleh. Kita bukan sanjung yang berlebihan ya, tapi memang menceritakan kelebihan kita. Bukan istilahnya menyanjung diri, tetapi menceritakan kelebihan kita. Misalkan ada seseorang ya, dalam masalah duniawi saja, dia pinter montir misalkan. Saya pinter montir. Boleh gak kita ngomong begitu? Untuk nolong orang. Ada orang pengen ditolong, ini motornya rusak. Kemudian minta tolong, kamu bisa gak? Kalau dia gak bisa, ngomong gak bisa, dosa gak? Kalau dia diam saja berarti tidak nolong. Tapi kalau dia katakan, oh saya montir, saya ya 20 tahun di bengkel, oh ya percaya, kan begitu. Itu ketika dibutuhkan kita boleh menceritakan keunggulan diri kita. Ya sama lah orang mau daftar kerja, kamu bisanya apa? Saya gak bisa apa-apa. Saya zuhud. Ya bukan begitu. Kalau kita mau daftar kerja, kan kamu keterampilannya apa begitu? Oh saya lulusan ini. Saya keahliannya begini. Saya pengalaman kerja selama sekian tahun di perusahaan ini. Kan begitu. Kita sampaikan kelebihan kita. Itu ketika dibolehkan, ketika dibutuhkan, maka boleh. Tetapi bukan dalam rangka sombong. Sombong itu merendahkan orang. Kalau saya bisa, kalau dia sih, gak bisa. Itu sudah sombong. Atau dalam rangka ujub. Ujub bangga diri, ini saya sudah begini, tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Itu tidak boleh. Faedah yang berikutnya, bayanu annahu la yuqiru 'alal munkar. Yaitu penjelasan bahwasanya Nabi tidaklah mendiamkan kemungkaran. Dan ini sebuah kaidah. Kaidah bahwasanya Nabi itu tidak mungkin mendiamkan kemungkaran. Dan apa yang diingkari oleh Nabi pasti mungkar, dan apa yang didiamkan oleh Nabi itu mubah. Namanya takrir. Maka termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah af'al wa aqwal wa takrir. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan, yaitu pendiaman dari Nabi. Dilakukan di hadapan Nabi, tapi Nabi diam. Itu boleh. Karena kaidahnya, Nabi itu tidak mungkin diam atas sebuah kemungkaran. Cuma cara dalam penyampaiannya itu berbeda-beda. Terkadang ada yang tegas terhadap Mu'adz misalnya. Fatan'an saya Mu'adz, kamu mau bikin masalah, wahai Mu'adz. Atau terkadang sangat lembut. Ada orang baduy kencing di pojok masjid. Biarin dulu, sampai selesai. Kemudian mengatakan, wahai fulan, masjid ini untuk berdoa, untuk baca Quran. Gak cocok untuk seperti itu. Kan begitu, lembut. Terkadang demikian. Tergantung orangnya, tergantung kondisinya, tergantung masalahnya. Ya, tergantung masalahnya. Ini penting. Kemudian faedah yang terakhir adalah tadi bahwasanya kuncinya adalah hendaknya kita bisa mengendalikan diri dengan ketika kita amarah, ketika kita emosi. Terkadang emosi itu perlu ketika syariat itu dilanggar, kita emosi itu perlu. Ya. Emosi itu perlu, tetapi kalau selain dari sebab-sebab yang seperti itu, hendaknya emosi itu ditahan, dipotong dengan ta'awudz, ditahan dengan sabar, dan jangan dibiarkan keluar. Karena itu akan bisa menjatuhkan diri kita dalam kemungkaran yang lebih besar daripada kemarahan itu tadi. Nah, dan cara menasihati orang lagi marah itu suruh ta'awud saja. Ta'awud, ta'awud, ta'awud, sabar, sabar, ta'awud, ta'awud. Karena kalau orang lagi marah, semakin kita sampaikan hadis, semakin marah. Malah akhirnya apa? Hadisnya, ayatnya yang diingkari. Dipaham ini ya, insyaAllah. Demikian, wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.